Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab anjuran jabat tangan ketika bertemu dan menampakkan wajah yang ceria serta mencium tangan orang soleh dan memeluk orang yang baru pulang dari safar. Kemudian dijelaskan pula tentang makruhnya menundukkan diri ketika jabat tangan. Terakhir sampai hadis kedua, sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Anas. Hadis itu menerangkan tentang kebiasaan musafahah, kebiasaan jabat tangan yang kemudian ditetapkan dalam syariat, di mana kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk negeri Yaman. Merekalah orang yang pertama kali ya memiliki kebiasaan kalau bertemu itu selalu saling jabat tangan. Nah, kemudian berikutnya hadis yang ketiga, qala wa anil bara radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Al-Bara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Rawahu Abu Daud. Rasulullah mengatakan, tidaklah dua orang muslim yang berjumpa, bertemu, kemudian keduanya saling menjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah, ya. Ternyata jabat tangan setelah menjadi sesuatu yang disyariatkan, dianjurkan dalam agama kita, keutamaannya sangat besar sekali. Nabi sampai mengatakan kalau dua orang bertemu kemudian saling menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka dosanya akan diampuni hingga keduanya berpisah. Jadi hadis ini penting untuk kita resapi, penting untuk kita apa? Renungi, dan lebih penting lagi untuk kemudian kita amalkan. Jangan cuma sekedar dibaca lewat begitu saja. Kenapa? Karena mengandung sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Ampunan atas dosa yang kita lakukan. Enggak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari dosa. Enggak ada. Semua kita mesti melakukan kesalahan. Dosa, baik besar maupun kecil, atau katakanlah kecil, tapi sekecil apapun dosa tetap menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seandainya kita berjumpa dengan saudara kita kemudian jabat tangan, maka ghufirallahuma. Ya, akan diampuni dosa keduanya. Qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya apa? Berpisah. Dan sudah sering sekali kita sampaikan bahwa keutamaan jabat tangan itu sangat luar biasa. Selain dosa akan diampuni, juga akan menghilangkan apa? Kedengkian, hasad, kebencian, ya. Kemudian juga zunun, prasangka-prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi penting sekali, ya. Penting sekali. Dan kita juga harus ingat, ya, bahwa tidak ada permusuhan yang abadi jika yang menjadi sebabnya adalah persoalan apa? Dunia. Persoalan dunia, hal-hal yang sifatnya zunun, prasangka-prasangka, curiga-curiga, ya, itu semua masuk dalam kategori urusan apa? Dunia. Enggak ada istilah wala dan baro di situ, di sisi Ahlus Sunnah. Adanya wala dan baro itu kalau urusannya apa? Manhaj, urusannya akidah. Kalau urusan dunia enggak ada. Nabi hanya memberikan toleransi, kalaupun iya bermusuhan, maka cuma berapa hari saja? 3 hari, ya akhi. Nah, kalau kita bermusuhan dengan saudara kita sampai sebulan, dosa enggak? Dosa. Subhanallah. Dosa. Urusannya dunia. Satu tersinggung, yang satu ini enggak. Lah, kamu tanya diri kamu sendiri. Semua kita mesti tanyakan kepada diri kita, minta fatwa. Urusan apa sih yang sedang kita perselisihkan ini? Urusan apa sih yang sedang kita saling bicara ini itu? Dunia. Oh, dunia. Sebesar apa sih kedudukan dunia itu di sisi Allah? Kecil, ya. Enggak ada. Maka kalau ternyata antara kita dengan saudara kita masalahnya dunia, Nabi itu hanya memberikan toleransi kalaupun kita sering gak enak. Berapa hari? 3 hari. Ada lanjutannya. Yang paling baik adalah yang memulai mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Jabat tangan. Selesai. Ini miris kalau Ahlus Sunnah merawat permusuhan yang seperti ini. Miris. Ya, sangat ironis lah. Menyedihkan. Kok Ahlus Sunnah bermusuhan urusan apa? Dunia. Urusan la ilaha illallah, tersinggung dan tidak tersinggung. Ya, sakit hati dan tidak sakit hati. Tapi saya sakit hati. Tinggalkan sakit hatimu, cari pahala. Cari apa? Pahala. Tapi saya pernah didolimi. Lupakan kamu pernah didolimi. Allah akan menghitungnya, ya. Itu urusan Allah sudah. Lupakan semua. Yang paling baik kata Nabi yang pertama kali mengucapkan apa? Jabat tangan. Ghufirallahuma, diampuni dosa kedua. Dosa kita diampuni, dosa saudara kita secara tidak langsung diampuni, sekalipun kita tidak mengatakan akhi afwan ana. Sekalipun tidak mengatakan seperti itu karena mungkin berat nih kelulisan, ya enggak? Sekedar salam saja. Ghufirallahuma, akan diampuni dosa keduanya. Oleh siapa? Oleh Allah. Jangan ada wala dan baro di situ. Haram antum. Dosa. Wala dan baro itu urusan apa? Manhaj, urusan akidah. Kalau saudara kita sudah menyimpang, nah di sini. Lebih dari 3 hari pun boleh. 2 bulan, 3 bulan, setahun kalau belum tobat-tobat boleh, ya enggak? Sampai orang itu tobat dan kembali kepada manhaj dan akidah yang benar. Ya, kalau urusan dunia, ya Allah, malu kita. Malu, antum nih kok ngurus penyakit yang seperti itu, ya. Selesaikan dengan hanya apa? Sederhana. Nabi memberikan solusi sesuatu yang kecil, sesungguhnya bisa diperkecil lagi. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan bisa apa? Besar. Sederhana Nabi katakan apa? Jabat tangan. Mamin muslimaini, tidak ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang berjumpa, fayatasofahani, kemudian keduanya berjabat tangan, melainkan dosa keduanya akan diampuni. Yang satu pernah mendolimi, misalnya saya pernah mendolimi si Fulan. Si Fulan didolimi oleh saya, ketemu, jabat tangan, selesai enggak? Selesai. Diampuni dosa. Ya. Jangan urusan sakit hati. Urusan dunia mah enggak usah dianggap sakit hati. Nanti kalau urusannya manhaj, sakit hati ini. Kenapa? Karena Ustaz Fulan tadinya istiqomah di atas manhaj, ngajak saya ke atas manhaj ini, tapi terus menyimpang. Sakit hati saya. Ya, kalau karena urusan dunia, la ilaha illallah, sepele itu. Enggak usah terlalu diperbesar. Selesaikan dengan apa? Salam. Dan ingat, setan itu enggak akan apa? Setan itu putus asa kalau nyuruh ahlu sunnah, ahli tauhid supaya berbuat apa? Syirik. Tapi setan enggak berputus asa. Untuk apa? Mencerai-beraikan ahlu sunnah. Dalam hal apa dicerai-beraikannya? Dalam hal persatuan dan kesatuannya. Itu. Dan Nabi SAW pun pernah mengingatkan kepada kita bahwa ketika hubungan antara kita dengan saudara kita renggang, maka itu tidak terjadi melainkan ada di antara kita yang berbuat dosa. Ima kita atau saudara kita. Terus kewajiban kita bagaimana? Wah, saya enggak salah, si Fulan yang salah mah. Saya enggak berbuat dosa, si Fulan yang berbuat dosa mah. Jangan begitu. Semua kita harus merasa bahwa kita berbuat salah. Paham? Kita berbuat salah, saya berbuat salah. Gentle, sudah. Ya. Ketemu, salam. Karena tidaklah dua orang yang bersahabat pada awalnya kemudian cerai-berai, terpisah di antara keduanya, melainkan karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka kewajiban kita segera selesaikan. Ya, bagaimana caranya? Ketemu dan jabat tangan. Subhanallah, ini sederhana sekali sebenarnya. Tidak rumit ya, tidak berat. Nabi mengatakan illa ghufirallahu ma qabla an yatafarraqa. Diampuni dosa keduanya sebelum keduanya apa? Berpisah. Oh iya, sayalah mungkin yang melakukan dosa. Karena mungkin saya tidak merasa, tapi saya melakukan dosa. Datang, temui saudara kita. Salam, semua saudara kita salam. Untuk apa? Selesaikan masalah ini. Ya, karena bisa jadi sekali lagi itu disebabkan karena dosa. Ya. Jadi istighfar, kemudian perbaiki hubungan dengan apa? Dengan saling jabat tangan. Jangan mengurusin, waduh si Fulan sudah menjelekkan nama saya, oh si Fulan sudah menfitnah saya, oh si Fulan. Ini urusan apa? Sekali lagi ana tanya, urusan apa? Dunia. Habis itu cuma 3 hari, lewat 3 hari dosa enggak? Selesai. Kalau antum masih terus bermusuhan, berarti antum masih membiarkan dosa ada dalam diri. Itu. Segera halalkan. Jika buru maut. Ya, segera halalkan. Dengan cara apa? Ghufirullahuma. Ya, tasofah. Saling jabat tangan. Coba renungkan, resapi, amalkan hadis ini. Lupakan semua itu urusan dunia ternyata ya. Ternyata urusan dunia itu. Soal sakit hati, soal itu urusan dunia. Dan kita selama hidup ini, mesti kadang-kadang kan tidak enak terus yang kita dapat, ya enggak? Kadang-kadang kita dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Itulah tabiat kehidupan dunia. Biasa. Walaupun sekarang tidak sakit hati, besok bisa jadi sakit hati. Ya, tapi tidak akan sakit hati terus kan? Kadang-kadang sehat hati kedepannya. Ya, jadi biasa itu. Harus apa? Wasi'us sadr, lapang dada. Kita ahlu sunnah, antum fi qillah, kata para salaf, para ulama. Kalian ahlu sunnah itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Ya, jumlahnya apa? Sedikit, tidak banyak. Kalau yang sedikit ini porak-poranda, cerai-berai hanya karena urusan-urusan dunia, ya Allah, di mana kekuatan ahlu sunnah? Nah, di mana kekuatan ahlu sunnah? Jadi kita harus mulai berpikir ke situ. Berpikir ke situ. ya. Terus sadar, selesailah sudah ya. Urusan ternyata ini urusan dunia, cuma dengan jabat tangan saja. Assalamualaikum, ya, wajah yang berseri, sudah selesai. Nah, Allah juga maha melihat kok, kalaupun iya kita didolimi, Allah akan membiarkan enggak? Enggak, lah kita enggak usah terlalu, aduh, gimana ini, kok begini, kok begini, kok begini. Buang perasaan itu jauh-jauh. Baik. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la qala fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala fayakhudh biyadihi wa yusafihuhu qala na'am rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Berikutnya hadis yang keempat dari sahabat Anas. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu, kalau seseorang di antara kami ada yang berjumpa dengan saudaranya atau temannya, apakah ia harus merundukkan diri di depannya? Qala la, kata Nabi, jangan. Afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah ia harus meluknya kemudian menciumnya? Qala la, kata Nabi apa? Jangan. Kita ini sering ketemu, cukup jabat tangan, assalamualaikum, gak perlu menundukkan diri, gak perlu apa, memeluk. Nanti kalau ada saudara kita baru pulang dari safar jauh, baru di situ apa, memeluknya di samping menjabat tangan. Ya, qala fa ya'khud bi yadihi wa yusafihuhu. Kalau begitu, apakah ia harus meraih tangannya kemudian menjabatnya? Maka Nabi menjawab apa? Na'am, iya. Jadi cukup ketika kita ketemu dengan saudara kita hanya apa? Jabat tangan saja. Jabat tangan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Berikutnya hadis yang kelima. Qala wa an Safwan ibni Assal radhiyallahu taala anhu qala قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Diriwayatkan dari Safwan bin Assal, ia mengatakan seorang Yahudi berkata kepada temannya, ayo kita pergi temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata si Yahudi kepada siapa? Temannya. Ayo kita pergi temui Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena walau bagaimanapun mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sudah termaktub di kitab yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Yahudi ini ya, pada zaman Nabi mereka tinggal di kota Madinah, terbagi menjadi tiga kabilah. Ya. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Tiga kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Ya. Terikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka tinggal di kota Madinah. Namun pada akhirnya tak satu pun di antara mereka melainkan melanggar janjinya, hingga akhirnya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asal usul mereka sebelum tinggal di Madinah itu di Mesir. Bani Israel ya, tinggal di Mesir. Nah, kemudian mereka pindah ke Ardul Muqaddasah, ya, ke Syam. Mereka pindah ke Syam. Dan itu atas permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memerintahkan kepada mereka agar keluar menuju Syam. Nah, kemudian pada zaman Nabi mereka ada di mana? Di Madinah. Terbagi menjadi tiga kabilah tadi. Baik. Jadi walau bagaimanapun orang Yahudi sangat-sangat percaya tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya ini seorang Yahudi mengatakan kepada temannya, "Ayo kita pergi temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinah. Fadzakara al-hadis ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Akhirnya keduanya mendatangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasa'alahu, kemudian keduanya bertanya kepada nabi kita tentang 9 ayat yang jelas. Lalu disebutkan hadis secara lengkap sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya qabbala yadahu wa rijlahu. Dua orang Yahudi ini mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakinya. Kemudian keduanya mengatakan nasyhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Ya. Ini Yahudi yang kemudian taubat, ya, kemudian menyatakan keimanannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud penyebutan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah menerangkan kepada kita bahwa kalaupun kita mau mencium tangan seseorang, maka yang pantas untuk dicium tangannya itu adalah tangan seorang alim ulama. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dicium, dipeluk oleh para sahabatnya. Nah, jadi tidak semua orang, enggak semua orang yang kita temui jabat tangan kemudian cium tangannya, enggak perlu. Ya. Nah. Qala wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qissatan qala fiha fadanauna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbilna yadahu. Rawahu Abu Dawud. Hadis berikutnya sama menjelaskan soal kebolehan mencium apa? Telapak tangan. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyebutkan sebuah kisah yang intinya di dalam kisah itu ada kalimat fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kami cium tangannya. Kemudian kami cium tangannya. Nah, rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qadima Zaid bin Haritha al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa ataahu fa qara al-bab fa qama ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa tanaqahu wa qabbalahu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Zaid bin Harits datang ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku, kata Aisyah. Faqara al-bab. Lalu Zaid bin Harisah mengetuk pintu. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yajurru thawbahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit, ya. Bangkit sambil memegang bajunya. Fa tanaqahu wa qabbalahu. Lalu beliau memeluknya, ya. Zaid bin Harisah ini memeluknya dan menciumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Nah. Masih sama ya, isi hadisnya. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, qala wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Abu Dawud, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku. Dalam isi pesannya dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau menghinakan kebaikan sedikit pun. Jangan merendahkan kebaikan. Pakai nun taukid, lihat la tahqiranna. Nun taukid yang mengandung makna apa? Penekanan. Ya, jangan sekali-kali kamu rendahkan, kamu anggap sepele yang namanya kebaikan itu. Karena semua kebaikan di sisi orang muslim enggak ada istilah apa? Sepele, enggak ada istilah kecil. Sampai Nabi membuat perumpamaan di sini, walau antal qa akhaka biwajhin talqin, sekalipun kamu hanya sekedar menampakkan wajah ceria saat bertemu dengan saudaramu. Ini kan sepele, ya enggak? Enggak berat. Gak susah, gak harus mengeluarkan apa? Dana, sekedar untuk menampakkan senyum tersungging, tersinggung. Ya, senyum sederhana di depan apa? Saudara. Sekedar itu. Itu kebaikan. Tapi kata Nabi, jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Ini artinya apa? Sesuatu yang sedikit bisa memberi faedah yang besar. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Antum ikhlas. Enggak, tinggal itu saja sih persoalannya. Senyum-senyum teh ikhlas enggak gitu. Itu saja persoalannya. Ya, coba ikhlas senyum. Ini bisa memberikan faedah yang sangat besar sekali dalam diri kita khususnya. Sebelum orang lain, tentu siapa dulu? Kita, ya enggak? Untuk diri kita secara khusus, nilai kebaikannya, faedahnya, berikutnya untuk saudara kita. Antum berbagi kebaikan dengan saudara, itu akan melahirkan kebaikan tidak? Akan melahirkan kebaikan. Ya, akan melahirkan kebaikan. Maka Nabi mengawali sabdanya dengan penekanan, la tahqiranna. Jangan sekali-kali kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun, walaupun cuma sekedar apa? Menampakkan senyum di hadapan saudaramu. Wajah yang manis, ceria di hadapan saudaramu. Ini faedahnya sangat luar biasa. Faedahnya sangat besar kalau kita ikhlas, ya. Kalau kita apa? Ikhlas. Nah, menampakkan wajah yang tersenyum, mengucapkan salam, jabat tangan, ini kan apa ya, istilahnya murah meriah. Gak harus keluarin dana kita, bahkan tak perlu berkeringat, ya enggak? Gak sampai harus ngos-ngosan kita ketika mengucapkan salam, jabat tangan, ya enggak? Senyum, kan gak seperti itu. Ringan saja, mudah, semua orang bisa melakukannya. Dalam kondisi apapun bisa melakukannya. Lagi nyetir, lagi apa, ketemu, assalamualaikum, salam. Kalau enggak sempat karena memang kenceng banget, titit. Nah, itu sudah sinyal kalau di situ ada saudara kita, ya enggak? Memberi sinyal. Kita enggak sempat noleh. Jangan noleh, balas lagi, titit. Kalau noleh bisa nabrak. Ya, sudah. Tapi kan itu sinyal bahwa ada semacam ikatan antara kita dengan saudara kita dalam posisi apapun, dimanapun itu, ya, ada ikatan, ada hubungan. Karena kalau sudah menyatu itu sulit untuk bisa apa? Terpisah. Sulit untuk bisa terpisah. Kalau sudah menyatu satu rasa, istilahnya kan gitu ya, satu rasa dalam jiwa, ya, satu rasa itu, insya Allah akan betul-betul kuat, ya, akan betul-betul kuat. Jadi cobalah bangun ukhuwah ini, ya, bangun ukhuwah ini dengan hati, ya. Dengan apa? Dengan hati. Abaikan urusan-urusan khilaf-khilaf urusan dunia, abaikan, ya, abaikan. Cukuplah, cuma 3 hari sudah cukup, selesai, kesananya mah biasa lagi, ya. Ingat, kalau kita masih mengurusi masalah itu berarti kita berdosa, ya. Kita berdosa, masih mengurusi itu, masih ini berdosa, ya. Kalau antum masih mau berdosa, teruslah seperti itu, silahkan, kan begitu ya? Seperti itu, antum berdosa. Kalau saya insya Allah nggak mau berdosa, segera kita apa, lupakan semuanya, akhiri dengan assalamualaikum, wajah ceria, kemudian jabat tangan, selesai. Ya, yang paling baik kata Nabi yang mengawali apa? Mengucapkan salam. Kita mau yang baik atau mau jadi yang paling baik? Kalau kita diberi pilihan, mau jadi orang yang baik atau mau jadi orang yang paling baik? Yang paling baik. Ya, karena dalam segala hal kan kita ingin sempurna, ingin ideal, ya enggak? Dalam segala hal. Jadi jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Loh, belum sudah disalamin, gua mau enggak ini. Biarkan. Yang berdosa siapa? Yang tidak mau. Ya, yang berdosa yang tidak mau. Kita hanya menunaikan hakul muslim alal Muslim, selesai. Ya, nanti juga malu sendiri, ya enggak. Akhirnya malu, mau ngawali dia jadi malu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita yang menjadi pemula, kita yang jadi nomor wahid. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lama kita enggak berjumpa. Oh iya ya. Salam, gini. Ya kan? Ngobrol biasa. Nah, ingat itu urusan kecil, tapi kata Nabi apa? La tahqiran. Jangan sekali-kali kamu menyepelekan. Kalau urusan yang kecil saja kamu tidak bisa melakukannya, merasa berat untuk melakukannya, merasa enggak enak hati untuk melakukannya, bagaimana dengan urusan yang besar? Ya, gimana dengan urusan yang besar? Kalau urusan yang kecil saja kita tidak mampu, jangan jadi ahlussunnah lah. Kalau seperti itu, ya, jangan jadi ahlussunnah. Ahlussunnah itu masya Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ruhama bainahum, ada kasih sayang di antara mereka, dan sebaliknya asyidda alal fa. Yang perlu dimusuhi itu jangan ahlussunnah tuh, ahli bid'ah. Ya, itu dimusuhi. Orang-orang kafir itu dimusuhi, hizbi itu dimusuhi. Jelas kita musuhi mereka berpahala enggak? Berpahala ibadah. Lah kalau musuhi ahlussunnah hanya karena persoalan-persoalan dunia, bukan pahala malah memperbanyak dosa. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya enggak? Nah. Baik, hadis ini hadis riwayat Muslim. Nah. Oh, masih ada satu hadis lagi ya? Masih ada satu hadis lagi. Baik. Kita baca dulu. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu fa qala al-aqrab bin Habis innali 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan fa qala Rasulullah man la yarham la yurham. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, ia mengatakan Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Kemudian ada seseorang yang dikenal dengan nama Aqra bin Habis, ia mengatakan saya punya 10 anak, tak satu pun pernah saya cium. Subhanallah, punya 10 anak, tak satu pun yang pernah diciumnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan penuh kelembutan. Lihat, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Kalimat yang pendek, masya Allah, faidahnya, keutamaannya sangat besar. Sederhana saja Nabi mengatakan siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Kita semua ingin disayangi? Ingin. Apa sih kewajibannya sebelum kita disayangi orang lain? Hah? Menyayangi orang lain. Antum jangan, saya ingin disayangi, saya ingin dekat sama ikhwah, saya ingin ini. Tapi gak pernah melakukan sesuatu yang bisa membuat dia diperlakukan seperti itu. Salah. Nabi aja mendahulukan kata apa? Yarham. Man la yarham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan. Jadi kita ini harus menyayangi dulu atau disayangi dulu? Hah? Menyayangi dulu baru kemudian akan disayangi. Ya, cium anak-anak. Istilahnya seperti itu. Kan Nabi tidak sampai menampakkan kekagetan, terus mengecam Aqra bin Habis, tidak. Tapi pakai kalimat sederhana nasihat. Man la yarham, la yurham. Karena salah satu bentuk kasih sayang itu apa? Mencium kalau ke anak, iya enggak? Salah satu bentuk kasih sayang kalau ke anak itu dengan mencium. Salah satu bentuk kasih sayang kepada saudara kita, teman-teman kita adalah dengan apa? Mengucapkan salam, menjabat tangan, menampakkan wajah yang ceria, ya, mendekatinya, kemudian berteman dengannya, menampakkan persahabatan, ukhuwah dengannya. Ini dia. Kita ingin ditemani, tapi kita tidak pernah mau menemani. Mana mungkin? Ya enggak? Tidak mungkin, gak mungkin. Kita inginnya dibatiri tapi tidak pernah membatiri. Ih, bahasa Jawa batiri ya. Batiri ya. Batiri bahasa Jawa ya kan. Batiri, batiri itu artinya temeni ya kan. Temeni, nah, kita ingin ditemeni tapi kita tidak pernah mau menemani orang lain, gak mungkin. Ada timbal balik ya akhi. Dalam segala hal itu ada timbal ada timbal baliknya, ya, ada timbal baliknya. Kalau kita ingin disayangi, maka konsekuensinya kita harus menyayangi. Kalau kita ingin dihormati, konsekuensinya kita harus menghormati. Ya, jangan antum cuma pengen dihormati tapi nggak pernah bisa menghormati orang lain, salah ini. Kalau kita punya watak yang seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa tinggal komunikasi bersahabat dengan siapapun. Gak akan pernah ada kita di dalam sebuah komunitas kalau kita punya karakter yang seperti itu. Pengennya dihormati, pengennya ditemani, disayangi, tapi gak pernah mau melakukan hal yang serupa kepada sesama. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Kalau ke anak-anak, sekali lagi, bentuk kasih sayangnya adalah menciumnya. Jangan sampai punya anak 5 gak pernah dicium satupun, punya apalagi anak 10 gak pernah dicium satupun. La ilaha illallah, ini sebuah kesalahan yang besar. Ya, ini sebuah kesalahan yang besar. Nah, karena kasih sayang itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, ya, diberikan oleh Allah kepada setiap jiwa hambanya. Masing-masing kita semua ada rasa kasih dan sayang dalam diri kita. Kalau ini sampai tidak kita tampakkan dalam bentuk amal, praktek nyata, maka bisa jadi Allah itu akan mencabut lagi apanya? Kasih sayangnya. Kalau kasih sayang dalam diri kita dicabut oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang gak pernah punya belas kasihan dan menjadi orang yang binasa, celaka. Waliyadzu billah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.